Rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Riyadhus Salihin karya Al-Hafidh Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, memasuki bab ke-75. Beliau sebutkan babul afwi wal i'rad anil jahilin, bab tentang memaafkan dan anjuran untuk berpaling, tidak melayani orang-orang jahil. Dalam bab beliau bawakan beberapa ayat dan beberapa hadis. Antara lain beliau sebutkan ayat 199 dari Al-A'raf, firman Allah, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ambil maaf, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang jahil. Juga dalam Al-Hijr 85, fasfahis safhal jamil, maafkan dengan pemaafan yang baik, yang bagus. Juga dalam An-Nur 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, dan hendaknya mereka, yakni mukminin, memaafkan, mengampuni. Tidakkah kalian cinta Allah untuk mengampuni dosa-dosa kalian? Yakni salah satu sifat atau perbuatan yang karenanya si hamba mendapat ampunan Allah adalah dia memaafkan, terutama kepada orang yang berbuat tidak baik pada dirinya, menyakiti dia. Juga dalam Ali Imran 134, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa pula sifatnya memberi maaf kepada orang lain, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Maka salah satu bentuk ihsan, perbuatan baik kepada orang lain, adalah memaafkan kesalahan mereka. Juga dalam Asy-Syura 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, dan yang bersabar serta memaafkan itu termasuk dari perkara yang sangat penting. Wal ayat fil bab katsiratun ma'lumah, kata Nawawi, dan ayat-ayat dalam bab tentang memaafkan ini banyak sekali dan maklum adanya. Kita ambil satu demi satu penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat ini. Dalam Al-A'raf 199, khudil afwa, maafkan, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ini jami'ah, ayat yang begitu luas, mencakup banyak akhlak-akhlak yang mulia terkait hubungan bermuamalah dengan orang lain. Bagaimana seharusnya seorang hamba, seorang muslim. Maka di dalam ayat dia diajarkan kepada si muslim untuk mengambil maaf, al-afu. makna ayat khudil afwa berarti apa yang mudah bagi diri mereka dari amal perbuatan ataupun tutur kata dan perbuatan, perkataan bentuknya ataupun amalan, atau juga akhlak, sifat, perangai seseorang. Maka setiap perkataan yang baik itu diperintah untuk ia ucapkan. Adapun kekurangan yang ada pada orang dari lisannya dan tutur kata yang tidak baik atau kurang baik, hendaknya dia tidak menganggap semua itu. Ini dia maafkan, dia hapus dari catatan kejelekan orang itu. Begitu pula, agar seorang muslim tidak takabur kepada yang kecil atau lebih muda darinya, hanya karena usia yang terpaut jauh darinya. Bahkan agar dia tidak takabur kepada orang yang kurang akalnya. Allah bagikan akal itu kepada hambanya. Ada yang sempurna akalnya, normal, sehat. Ada yang memang punya keterbutuhan khusus. Istilahnya, ada keterbelakangan atau kekurangan dalam berpikirnya, agar yang sehat ini tidak takabur kepada mereka. Begitu pula kepada yang miskin, agar tidak takabur karena kemiskinannya. Demikian, agar dia muamalah kepada mereka semua dengan baik dan yang membuat mereka lapang dadanya, artinya senang, nyaman ketika berhubungan dan bergaul dengan dirinya. Maka dituntut dia bertutur kata yang diterima oleh mereka semua dengan baik, bermuamalah, berbuat, bersikap, semua yang mulia, yang disenangi oleh orang yang bermuamalah dengan dirinya. Wa'mur bil'urf, dan perintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang baik, setiap akhlak yang sempurna, baik itu kepada kerabat dekat, keluarga, ataupun orang luar, orang asing. Maka hendaknya yang orang dapati dari dirimu, imma itu ilmu yang kamu ajarkan kepada mereka, itu kebaikan yang sangat tinggi, sangat baik, atau anjuran darimu untuk mereka berbuat suatu kebaikan tertentu, atau itu darimu silaturahmi kepada karib kerabatmu, atau birrul walidain, bakti kepada kedua orang tuamu, atau kamu mendamaikan, membenahi hubungan di antara dua muslim yang sedang bertikai atau berseteru, atau itu nasihat yang bermanfaat, atau mu'awanah, pertolongan dan bantuan dalam bir wa taqwa. Atau paling tidaknya kamu larang dia, kamu ingatkan dari yang mungkar, yang tercela. Yang jelas segala kemaslahatan ukhrawiyah terkait akhirat atau bahkan duniawiyah, maslahat-maslahat dunia, semua itu ma'ruf, termasuk dari kemakrufan, kebaikan yang Allah perintahkan di dalam ayat. Demikian pula ketika Allah sebutkan ayat ini terkait muamalah hasanah, bagaimana seharusnya seorang mukmin bergaul, bermuamalah dengan orang dekat, dengan orang jauh, dengan orang yang mungkin ada kekurangannya dan seterusnya. Maka di ayat berikutnya, walaupun tidak Nawawi sebutkan, yaitu ayat 200 dari Al-A'raf, Allah lanjutkan masih sebagai bimbingan dan tarbiyah kepada kaum mukminin, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kalau syaitan mengganggumu dengan waswasah, bisikan-bisikan tertentu, menghalangi kamu dari kebaikan yang hendak kamu perbuat, atau mendorong-dorong kamu kepada kejelekan, maksiat, yang zaghannaka minasyaitan nazghun, fasta'id billah, maka berlindung dirilah kepada Allah darinya. Karena sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui segala sesuatu. Ini bimbingan Allah masih dalam muamalah. Kalau tadi dalam kebaikan, yang ini muamalah seorang hamba bagaimana menghadapi, memuamalai syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Fasta'id billah, Allah perintahkan untuk mereka benar-benar berlindung, minta perlindungan dari Allah, karena hanya Allah yang mendengar dan mengetahui segala sesuatu. Allah Maha tahu niatmu, kelemahanmu. Allah pula yang Maha tahu kesungguh-sungguhan kamu dalam berlindung kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Hanya Allah yang Maha tahu kesungguhan semua itu. Oleh sebab itu, benar-benarlah kamu dalam memohon pertolongan dan perlindungan darinya. Pasti Allah jaga kamu, Allah lindungi dari segala was-was, dari segala bisikan dan godaan syaitan. Manusia tentunya akan mengalami ghaflah, lalai. Dan ketika itu mudah bagi syaitan untuk menguasai dirinya. Ketika dia lalai, masuk syaitan, menyimpangkan dia dari siratul mustaqim. Makanya kemudian ayat sebutkan, innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru. fa'idahum mubsirun. Orang yang bertakwa itu jika sempat, karena lalai namanya manusia, goda oleh syaitan, segera mereka sadar, ingat, dan memahami. Ini sifat orang yang bertakwa, jika mengingat dosa pada dirinya, baik itu melakukan yang haram, yang dilarang Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan yang wajib, ingat. Artinya ingat di sini, ingat dari mana syaitan bisa masuk pada dirinya. Sadar dari pintu mana dia terkena jebakan syaitan ini. Fa'idahum mubsirun. Maka mereka pun melek. Melihat, buka mata. Artinya tahu ini kesalahan dia, segera dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya. Dan dengan itu akan kecewa dan merugi besar syaitan dari istighfar Bani Adam dan tobat mereka yang selalu kepada Allah setiap kali mereka terjatuh dalam dosa. Demikian ayat mengajarkan kepada seorang mukmin untuk sadar terhadap tipuan syaitan. Makanya banyak, tidak sedikit dari para ulama salaf menyebutkan bagaimana mereka menyadari ada dosa pada dirinya, menuntut dia bertobat dari segala perubahan yang mereka lihat pada dirinya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, imam rahimahullah, menyebutkan, aku tahu ada dosa pada diriku dengan sifat istri, anakku, tungganganku, bahkan tikus yang di rumah. Artinya berubah, ada sesuatu yang gak beres. Tunggangan yang biasanya enak ini jadi rewel. Anak istri yang biasanya menyenangkan ini membuat jengkel. Bahkan tikus atau entah binatang apa merusak ini itu. Pasti ada sesuatu kemaksiatan yang telah terjadi pada dirinya. Segera beliau insaf, beristighfar, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula dari beberapa para ulama muhadditsin bahwa dari mereka ada yang tertimpa pada penglihatannya, ini matanya kabur, gak baik, gak bisa baca dengan baik, gak bisa melihat dengan jelas, walhasil tanpa ada sebab yang diketahui. Maka setelah beliau introspeksi diri, beliau katakan, yang aku duga sebabnya karena lamanya aku meninggalkan ibuku selama aku belajar mencari hadis, mencari ilmu. Jadi tentunya karena jauh, apalagi di zaman itu, si ibu mungkin sedih ditinggal lama sama si anaknya tanpa ada komunikasi, apalagi zaman itu. Bagaimana dia pengen tahu berita si anak, kabar si anak, ini nggak bisa. Mungkin karena itu, kata beliau, lamanya aku tinggalkan ibuku selama aku kesana kemari mencari ilmu hadis. Mungkin karena kesal ibunya. Dan ma'gul, logis yang demikian, kita ingat kisah Juraij. Bagaimana ketika dia sholat, sholat ibadah. Dipanggil ibunya, dia teruskan sholatnya. Dipanggil ibunya, dia teruskan sholatnya. Sampai kemudian menimpa beliau fitnah. Ini tertimpa fitnah, dituduh melakukan zina, ini itu. Al-Muhim, padahal itu kebaikan. Yang dilakukan adalah amal soleh, talabul ilm, menuntut ilmu. Tapi karena dilihat dari imbasnya atau resikonya, orang akhirnya putus hubungan sekian lama dengan orang tuanya, terkadang tertimpa suatu kejelekan pada dirinya. Yang jelas sifat orang-orang yang bertakwa, Allah ajarkan di dalam ayat, begitu mereka terjatuh dalam kesalahan, maksiat, segera mereka ingat, tahu dari mana dia kena, dan bergegas, berbenah diri dengan istighfar dan tobat. Maka Allah rahmati seorang hamba yang tahu di mana kelemahan dia, sehingga syaitan mudah masuk dari situ. Ini yang Allah sebutkan, tadzakkaru. Dari pintu mana? Dari sini. Karena dari sini dia terjebak. Dari harta, dari syahwatkah, dari ini, dari itu. Makanya sebagian dari para ulama salaf, rahimahumullah, sampai bernadar, kalau tiap kali dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia melakukan sesuatu yang itu berat bagi dirinya, sehingga cukup efektif untuk menahan dirinya dari syahwat dan dari maksiat, dosa. Orang beda-beda. Ada yang satu, mungkin yang berat baginya puasa. Puasa itu berat bagi dia. Kalau saja bukan karena puasa wajib, mungkin dia nggak puasa. Hausnya, dahaganya, lemasnya. Maka yang demikian, ya dia bernadar untuk puasa. Tiap kali dia terjatuh dalam maksiat tersebut. Sehingga ingat. Artinya kalau mau melakukan maksiat ini, dia ingat nadarnya puasa harus dia jalani. Cukup mengerem dan menahan dirinya untuk melakukan suatu maksiat tersebut. Yang lain mungkin sedekah berat baginya untuk harus mengeluarkan uang yang dia cari dengan susah payah, dengan keringat, berat. Sudah itu yang dia nadarkan, sehingga setiap kali dia mau maksiat dia ingat harus keluar uang sekian nadar, sedekah. Walhasil orang yang bertakwa tahu dan sadar di mana dia lemah dan mudah untuk dimasuki oleh syaitan. Kemudian ayat di Al-Hijr Allah sebutkan fasfahis safhal jamil. Ini potongan ayat yang dicuplikan, yang dipotong, diambil oleh Imam Nawawi. Ayat utuhnya Allah sebutkan wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan di antara keduanya kecuali dengan hak, dan sungguh as-sa'ah, kiamat, pasti tiba. pasti terjadi. Fasfahis sabhal jamil, maka maafkan dengan pemaafan yang baik. Sungguh Rabbmu adalah pencipta yang mengetahui segala sesuatu. Artinya ayat ini berarti kalau dari awal kata Allah, kami tidak menciptakan langit dan bumi itu sia-sia. Bukan main-main, apalagi ciptaan besar seperti ini. Langit yang segede ini, bumi yang sebesar ini. Nggak mungkin itu sia-sia dan main-main Allah ciptakan. Tapi jelas untuk hikmah dan tujuan besar. Dan itu adalah ibadatullah, tauhidullah. Agar tidak ada lagi yang dituhankan selain Allah. Tidak ada kemusyrikan di muka bumi ini. Wa inna sa'ah la'atiyah, dan kiamat sa'ah pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Fasfahis safhal jamil, maafkan dengan pemaafan yang baik, yaitu pemaafan yang tidak ada gangguan padanya. Tidak ada kejelekan atau tidak ada gangguan padanya. Tetapi justru membalas kejahatan atau kejelekan pelakunya dengan ihsan, dengan kebaikan. Kesalahannya dibalas dengan ampunan dan maaf. Sehingga pahala besarlah yang Allah janjikan bagi orangnya. Di dalam ayat Allah perintahkan untuk memaafkan dengan pemaafan yang baik, artinya pemaafan yang betul-betul bersih, murni dari kedengkian dan kebencian atau gangguan dengan perkataan atau perbuatan. Karena semua itu safah ghairul jamil, pemaafan tapi yang tidak baik, justru pemaafan yang bukan pada tempatnya. Dan ini mengajarkan kepada kita, tidak semua pemaafan, memaafkan itu baik. Orang mungkin saja memaafkan secara zahir, tetapi beserta itu dia ikuti dengan gangguan, kejelekan, mengganggu orang yang dia maafkan, baik itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan, dengan kata-kata misalnya ya ucapan yang nyelekitkan hati, buat orang tersinggung dan pedih, perasaannya sakit. Misalnya sudah dia minta maaf, gini maafkan keliru saya begini, ya sudah, ya apa-apa. Nah, memang orang kayak kamu nggak bisa ini misalnya. Dimaafkan tapi ada embel-embelnya, ada ekor yang di belakang yang itu menyakitkan dengan kata-kata. Atau dengan perbuatan, mungkin lisannya diam, tapi perbuatannya misalnya kalau diikuti dengan jabat tangan gitu, pegang tanya, ya sudah, dimaafkan. Sambil dihempaskan atau dia membuang muka, ini kan perbuatan. Ya sudah, saya maafkan. Sudah, sana. Orangnya kan jadi enggak enak yang diberi maaf ini. Ini orang ngasih maaf, tapi perbuatannya masih meninggalkan bekas, menyakitkan. Ini yang Allah ingatkan, fasfahis safhal jamil. Allah enggak sebutkan fasfah saja. Fasfahis safhan misalnya. Maafkan. Tidak hanya maafkan yang Allah perintah, tetapi safhal jamil. pemaafan yang murni, bersih. Tidak ada embel-embel tadi yang menyakitkan atau yang mengganggu orang yang kamu maafkan. Ya sudah. Abadan kalau memang kamu mau memaafkan, maafkan secara murni utuh. Iya, khair insyaallah. Kalau saya maafkan, insyaallah khair, mudah-mudahan gini-gini. Enak. Kalaupun kamu berbicara, keluar kata-kata yang manis, yang baik dari lisanmu. Wah, kata. Itu yang Allah perintahkan kepada mukminin di dalam ayat. Makna ayat pula berarti agar seorang mukmin tidak memaafkan ketika kondisinya memang menuntut dia enggak boleh memaafkan. Misalnya hukuman bagi pelaku kejahatan, kriminal yang diketahui sering dan berulang melakukan tindak kejahatan, banyak korbannya. Entah itu yang dia bunuh, yang dia rampok, yang dia ini, dia itu. Maka orang semacam ini zalim dan tidak ada yang berguna bagi dia kecuali hukuman. Entah itu dipotong tangannya, entah itu dicambuk, bahkan bisa sampai tingkatan dia dibunuh. Dihukum dengan dibunuh, dipenggal kepalanya. Maka bukan pada tempatnya di situ untuk dimaafkan. Yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi, banyak korbannya, tindak kejahatannya yang melampaui batas. Makanya Allah katakan fasfahi safhal jamil. Kalau di tempat itu orang memaafkan, bukan pemaafan yang baik. Bukan pemaafan yang baik. Sebagian orang menganggap, ya sudahlah, yang lapang dada, yang sabar, yang pemaaf. Hatta ini orang, pelaku kejahatan yang luar biasa, disuruh memaafkan, dipaksa. Itu bukan pemaafan yang baik. Apalagi jika berakibat orang ini tambah leluasa berulang lagi menjalankan aksi-aksi kejahatannya. Kamu dengan memaafkan dia bukan berbuat baik tapi berbuat jahat. Dengan memaafkan dia, kamu tidak berbuat baik tetapi berbuat kejahatan. Karena dengan maafmu, dia bertambah tingkat kejahatannya. Makanya Allah sebutkan safhal jamil. Menunjukkan tidak semua maaf menjadi baik. Makanya perlu dilihat kapan dan bila mana maaf itu menjadi kebaikan dari seorang muslim kepada yang lain. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Ini juga potongan ayat diambil oleh Nawawi rahimahullah yang asalnya ketika Allah sebutkan ayat terkait kasus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an dengan Mistah ibn Uthathah. Mistah ibn Uthathah radhiyallahu an termasuk kerabat dekat Abu Bakar. Ini masih ada family lah. Walhasil singkat cerita, selama ini Abu Bakar nyantuni Mistah karena Mistah termasuk lemah ekonominya, enggak mampu begini. Maka Abu Bakar bantu tiap bulannya, dikasih belanja, dibelikan ini. Gampangannya kalau kita sekarang sembako, ini uang, belanja, terus dibantu oleh Abu Bakar. Berjalan sekian lama sampai terjadi fitnah ifik, di mana Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, yang menjadi korban. Diisukan beliau berbuat begini, berbuat begitu. Kisahnya ma'ruf dalam sirah, bagaimana ketika beliau tertinggal oleh rombongan Rasul, sampai kemudian datang sahabat sendirian, kemudian hanya mengucapkan subhanallah karena melihat Aisyah. Maka dia turunkan ontanya, dinaiki oleh Aisyah, dan dituntun onta ini sampai ke Madinah, sampai pulang. Sepanjang perjalanan tidak ada satu dua kata pun yang terucap dari keduanya. Sahabat ini pun menghormati istri Rasul, dia hanya mengantar pulang. Al-Muhim sepulang dari Madinah, geger Madinah oleh kaum munafikin. Mulai disebarkan isu, istri Rasul Aisyah, gadis, anak muda, bersama lelaki, di perjalanan berdua, apa yang terjadi, begini, begini, begini. Mulai hasil gempar, sangat disayangkan, termasuk yang ikut menyebarkan isu ini, atau ikut membicarakan ini, Mistah ibn Uthadah, yang sering dibantu oleh Abu Bakar. Ya, namanya Abu Bakar manusia radhiyallahu an, namanya seorang bapak. Tentunya kisahnya ma'ruf, setelah itu Allah turunkan ayat membela Aisyah, mensucikan kehormatan Aisyah, dibela oleh Allah di surat At-Taubah. Al-Muhim, begitu ayat turun, Abu Bakar marah. Ya, siapa yang enggak marah? Wajar. Ini tiap bulan dikasih bantuan, belanja, sembako, segala macam. Hutang budi begitu banyak kepada keluarga Abu Bakar. Giliran terjadi fitnah, malah dia termasuk yang ikut membicarakan. Semestinya kan, paling tidaknya dia ikut menepis fitnah. Oh, enggak benar, aku tahu Aisyah orang mulia, wanita terhormat, putri Abu Bakar, semestinya kan gitu. Ini sering mendapat bantuan. Ini enggak, malah Mistah sempat demikian. Karena sakit hati Abu Bakar, di-stop bantuan oleh Abu Bakar. Sudah, mulai sekarang enggak akan aku beri belanja. Enggak akan aku bantu sembakunya. Dahar Abu Bakar, sakit hati. Dan wajar, siapa orangnya yang enggak sakit hati? Turun ayat ini. Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan jangan sampai bersumpah orang-orang yang punya keutamaan seperti Abu Bakar dari kalian, punya harta yang lebih, untuk memberi hartanya kepada kerabatnya, orang-orang miskin, para muhajirin fi sabilillah, wal ya'fu wal yasfahu. Ini potongan yang diambil oleh Nawawi. Hendaknya mereka memaafkan dan mengampuni orang yang berbuat kejelekan padanya. Siapa dalam hal ini? Mistah ibn Uthadah. Allah perintah untuk diampuni, dimaafkan perbuatan Mistah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Dan Allah tutup ayat, tidakkah kalian cinta untuk diampuni Allah? Ini kalau kalian memaafkan, kalau kalian mengampuni, Allah akan ampuni kalian. Tidakkah kalian senang itu untuk diampuni oleh Allah? Langsung Abu Bakar radhiyallahu an sebagai sahabat yang mulia, balan nuhibbu an yaghfirallahu lana. Kita sangat berharap, kita sangat senang untuk diampuni oleh Allah. Maka langsung Abu Bakar kembali menyantuni Mistah seperti biasanya. Kembali memberi belanja kepadanya, beri sembako, bantuan, ini itu. Ketika ada teguran di dalam ayat ini. Maka ayat mengajarkan untuk seorang mukmin memaafkan, mengampuni, bahkan orang yang melakukan kejelekan pada dirinya atau keluarganya. Karena bukan secara langsung kepada Abu Bakar, tapi pada putrinya, dan seorang bapak tentunya tersinggung berat putrinya dikata-katai demikian. Tapi seperti ayat, Allah anjurkan mukmin untuk berjiwa besar, berlapang dada, memaafkan, apalagi ini kerabat, masih ada hubungan keluarga. Dan kita tahu namanya kerabat, ada saja gesekan dengan mereka. Yang ini dengan sepupunya, yang ini dengan pamannya, ponakannya, bibinya. Ada saja gesekan. Ada tutur kata yang terucap, menyakitkan hati, membuat dendam. Ada perbuatan yang mungkin dari keluarga itu sangat tajam. Mungkin bagi sebagian orang sampai mengatakan gak bisa dimaafkan sudah. Luar biasa kejahatannya, dia berbuat begini kepada keluarga saya. Ya betul paman, betul sepupu, tapi masa tega melakukan begini-begini. Udah, perseteruan di antara mereka, padahal keluarga dekat. Perseteruan hebat yang luar biasa, kebencian dan permusuhan yang begitu tajam. Allah ingatkan, apalagi itu kerabat, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan, ampuni. Kalau kalian cinta dan senang, Allah mengampuni kalian. Agar kalian diampuni oleh Allah, dan siapa orangnya mukmin yang tidak berharap ampunan Allah? Siapa orangnya seorang mukmin yang tidak cinta untuk diampuni Allah? Untuk mendapat itu, jazak min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan amalanmu. Maka maafkan, ampuni. Sebagaimana kamu juga banyak dosanya, ingat pada dirimu sendiri banyak maksiatnya dan kamu berharap diampuni oleh Allah, maka orang yang berbuat jahat padamu, berbuat jelek, terutama sekali lagi yang ada hubungan dekat denganmu, kerabat atau teman akrab, sahabat karib dan yang semisalnya, maafkan dan ampuni mereka. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, wassallallahu alaihi wa sallam.